بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Al-Hadis Ar-Rabi wa Sab'un wa Khamsani'ah. Hadis yang ke-574. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La takhussu lailatal jum'ati biqiyamin min bainil layali, wa la takhussu yaumal jum'ati bisiyam min bainil ayyam." Illa ayakuna fi sawmin yasumhu ahadukum, rawahu Muslim. Janganlah kalian mengkhususkan salat malam hanya pada malam Jumat saja, tidak pada malam-malam yang lain. Dan jangan kalian mengkhususkan puasa sunnah hanya pada hari Jumat saja, tidak pada hari-hari yang lain, kecuali kalau puasa sunnah yang biasa ia lakukan. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-Hadith Al-Khamis wa Sab'un wa Khamsumi'ah. Hadis yang ke-575. Wa Anabi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yasumanna ahadukum yawmal jum'ah illa ayasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu." Muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian puasa pada hari Jumat, kecuali dia puasa satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya." Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. 6. Fihima fawaid. Dalam dua hadis ini ada beberapa faedah. Al-Faedah Al-Ula, Yaumul Jum'ah Wa Afdalu Ayyami Usbu'. Yaumul Jum'ati Wa Afdalu Ayyami Usbu'. Hari Jumat adalah hari yang paling utama dibandingkan hari-hari dalam satu pekan. Nah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang lain juga, riwayat Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Afdalu ayyamikum yaumul jum'ah." Afdalu ayyamikum yaumul jum'ah. Hari yang paling utama di antara hari-hari yang kalian nikmati adalah hari Jumat. misalnya, pada yang kedua, karahatu iftaradi yaumil jum'ati bisyam wa qiyam. Makruh puasa khusus dari Jumat atau sholat malam khusus dari Jumat. Atsalitsah. Jawazu siyam yaumal jum'ah bi ahadi amray. Boleh puasa pada hari Jumat dengan salah satu dari dua pilihan. Al-awwal, ayuwafiqa yaumal jum'ati siyaman mu'tadan. Ayuwafiqa yaumal jum'ati siyaman mu'tadan. Yang pertama ialah puasa yang biasa dilakukan bertepatan pada hari Jum'at. Nah, seperti kalau puasa Arafah ketemunya hari Jum'at, puasa Asyura ketemunya kok pas Jum'at, puasa Dawud kok pas ketemunya apa ini Jum'at, maka tidak apa-apa. Asani ayasuma yauman qoblahu au yauman ba'dahu. Di puasa sehari sebelumnya atau sesudahnya. Jadi tidak apa-apa kita puasa pada hari Jumat, asalkan sehari sebelumnya kita juga puasa atau sehari setelahnya kita apa ini? Berpuasa. Naam. Qala rahimahullah al-hadith as-sadis wa sab'un wa khamsumi'ah. Hadis yang ke-576. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idan tasafa Sya'ban fala tasumu. Rawahu al-Khamsah wastangkarahu Ahmad. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jika telah sampai pertengahan bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa sunnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Lima dan hadis ini dianggap mungkar oleh Imam Ahmad. Nah, al-hadith da'if. Qala as-Syaukani rahimahullah jumhur ulama da'afu hadal hadith. Al-Imam as-Syaukani rahimahullah berkata jumhur ulama menta'ifkan hadis ini. Waqala al-Imam Ahmad wa Ibn Ma'in innahu munkar. Imam Ahmad dan Ibn Ma'in berkata hadis ini munkar. Nah, karena hadisnya dhaif maka dia bisa kita ambil sebagai hujjah. Yang dilarang itu ialah mendahului Ramadan dengan puasa satu hari atau dua hari, ya. Nah, Tak boleh. Dengan niat hati-hati, barangkali Ramadannya sudah apa ini, masuk, dah puasa saja. Walaupun belum ada ketetapan pemerintah. Nah ini puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan, itu yang dilarang. Adapun kalau mengelarang puasa ketika sudah sampai tengah bulan Sya'ban, maka hadisnya mungkar atau dhaif. Wallahu ta'ala alam. Qala rahimahullah al-hadith as-sabi' wa sab'un wa khamsumia. Hadis yang ke 577. Wa Isma binti Busrin radhiyallahu anha. Dari Isma binti Busrin radhiyallahu ta'ala anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasumu yawmas sabti illa fi mafturidu alaikum. Janganlah kalian puasa khusus pada hari Sabtu kecuali puasa yang difardukan atas kalian. Fa illam yajid ahadukum illa liha'a innabin aw uta syajaratin fal yambuha. Jika tidak ada makanan untuk kalian kecuali na'am liha'a, yakni kulit anggur atau tangkai pohon, maka hisaplah supaya kalian tidak puasa. Rawahu al-khamsah barijalu thiqat illa anna Abu Tharib waqad angkarahu Malik waqal Abu Dawud wa Mansur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam 5, rijalnya thiqah, hanya saja goncang dan diingkari oleh Imam Malik. Abu Dawud mengatakan hadis ini mansuh. Nah, al hadis hasan. Hasanahu At-Tirmidzi. Wa sahhahahu Al-Hakim. Wafaqahu Adz-Dzahabi. Hadis ini hasan, dihasankan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Naam. Qala rahimahullah al-hadis ats-tsamin wa sab'un wa khamsumi'ah. Hadis yang ke-578. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana akthara ma yasum min ayyam yawmus sabti wa yawmul ahad, wa kana yaqul innahuma yawma 'idin lil musyrikin wa ana uridu an ukhalifahum. Akhrajahu An-Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa hadha lafdh. Dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering puasa pada hari Sabtu dan Ahad. Beliau bersabda, hari Sabtu Ahad itu adalah dua hari rayanya kaum musyrikin. Aku ingin menyelisih mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, dan ini lafaz milik Ibnu Khuzaimah. Al-hadis dhaif. Nah. Adapun hadis sebelumnya hasan, ya. Fihi fawaid. Al-faidatul ula karahiyatu ifradi shaumi yawmis sabt. Makruh puasa khusus pada hari Sabtu. asalnya. Al-hikmah fil nahyi an shaumihi wallahu a'lam. Annahu yaumun tu'azzimuhu al-yahud. Hikmah larangan puasa pada hari Sabtu. Wallahu a'lam. Karena hari Sabtu itu hari yang diagungkan oleh orang Yahudi. Fasiyamuhu tasbihun bitakdimihim iyahu. Maka puasa pada hari Sabtu menyerupai bentuk pengagungan orang Yahudi terhadap hari Sabtu. Nah, qala rahimahullah al-hadith at-tasi' wa sab'un wa khamsumi'ah. Hadis yang ke-579. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an shaumi yaumi Arafah. Bi Arafah. Rawahu al-Khamsah ghairu Tirmidzi wa shahahahu Ibnu Huzaimah wal Hakim wastangkarahu al-Uqayli. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang puasa pada hari Arafah di Arafah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Lima selain At-Tirmidzi, disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan Al-Hakim, dan dianggap munkar oleh Al-Uqayli. Hadis ini dhaif. Fihi Mahdi al-Hijri. Majhul, ya. Fihi Mahdi al-Hijri majhul. Hadis ini dhaif. Dalam sanadnya ada rawi yang bernama Mahdi al-Hijri, yaitu majhul. Nah, hadisnya dhaif, maka cukup dengan hadis yang sahih terkait dengan keutamaan puasa Arafah. Nah, selain yang sedang menunaikan haji itu wukuf di Arafah, maka hukumnya dilarang puasa, kecuali bagi jamaah haji. Keutamaan tersebut bagi yang tidak sedang haji di Arafah, agar ketika wukuf kondisinya kuat fisiknya, ya. Qala rahimahullah al-hadis al-thamanun wa khamsumi'ah. Hadis yang ke-580. Wa an Abdillah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la shoma man shomal abad. Muttafaqun alaih. Wa li Muslim min hadits Abi Qatadah radhiyallahu anhu bila la shoma wal aftar. Dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh puasa orang yang niat puasa selamanya. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Qatadah radhiyallahu taala an, disebutkan dengan lafaz, yakni tidak boleh puasa la soma wal aftar. Tidak boleh puasa orang yang tidak mau berbuka selamanya. fihi faidah, ya, fihi faidatun. An-nahyu an shaumid dahri. Larangan puasa sepanjang masa. Nah. Adapun puasa yang maksimal itu puasa Daud. Nah. Sum yauman wa aftir yauman fa innahu afdalus siyam wal afdal min dzalik. Puasalah sehari, berbukalah sehari, karena itu adalah puasa yang paling utama. Tidak ada lagi puasa yang utama daripada itu. Sehingga puasa sepanjang masa, terus puasa, enggak pernah tidak puasa. Ini bentuk al-hulu bidin, sikap berlebihan dalam masalah agama, ya. Batas maksimalnya ialah puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Kalau tiap hari puasa terus, tidak pernah tidak puasa, atau yang disebut dengan somudar, maka itu dilarang. Wallahu ta'ala alam suwab. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang somud tatawu, puasa puasa sunnah. Nah, adapun bab berikutnya qiyamul ramadhan, insyaallah akan kita lanjutkan setelah liburan nanti para, ya. Jadi kajian bulughul maram ditutup hari ini, ya. Insyaallah besok sudah libur, tidak ada tas pada sholat asar. Nah, baik, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.